إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الأولياء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مقصورا. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kesenangan hidup di dunia, maka kami akan segerakan untuk dia kesenangan dunia itu sesuai dengan apa yang kami kehendaki untuk siapa yang kami inginkan. Kemudian nanti di akhirat dia akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan tercela dan terhina. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, menginginkan kebahagiaan akhirat, dan dia berusaha dengan sungguh-sungguh melakukan amalan-amalan yang membawa kepada kebahagiaan akhirat dalam keadaan dia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya masyurah akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik balasan. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syura, man kana yuridu al-khamsal akhirata yajid lahu fi halqihi ومن كان يريد الحياة الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. Barang siapa yang menginginkan amal-amal akhirat, maka kami akan panggahkan untuk dia amal-amal itu. Satu kebaikan yang diamalkan oleh seseorang untuk akhiratnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan balas untuk dia 10 kalinya, bahkan lebih dari itu. Namun barang siapa yang menginginkan yaitu dunia ini, orang kami yang berhasil dunia, barang siapa yang menginginkan yaitu amalan-amalan yang membawa kepada kesenangan dunia semata, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan apa yang dia inginkan dari kesenangan dunia, namun di akhirat dia tidak memiliki bagian apapun dari kesenangan. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia ini, kesenangan-kesenangannya, maka kami akan berikan untuk dia kesenangan-kesenangan dunia ini dengan penuh apa yang dia inginkan darinya. Dan dia sekali-kali dalam dunia ini tidak akan dikurangi. Ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka yang hanya menginginkan kesenangan dunia itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang-orang yang nanti di akhirat tidak akan dapat apa-apa kecuali neraka. Wa habitat anhum ma sana'u wa batinu ma kanu ya'malu. Dan akan yaitu lenyap apa yang dia mereka usahakan di dunia ini, dan sia-sia apa yang mereka amalkan suatu di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Di dalam ayat-ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pengajaran bahwasanya kesenangan-kesenangan dunia dan kesenangan-kesenangan akhirat adalah dua pencarian umat manusia, dan dua pencarian ini tidak akan pernah bisa bersatu. Mengapa demikian? Karena orang yang menginginkan kesenangan dan kebahagiaan akhirat, jalannya adalah dia menamakan syariat. Sementara yang namanya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki yang namanya hudud, yang namanya batasan-batasan yang ini tidak akan, yaitu sesuai dengan orang-orang yang menginginkan kesenangan dunia. Selalu dibatasi. Ada halal, ada haram. Nah, ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Begitu orang yang menginginkan kesenangan akhirat, yaitu dia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terbataslah yaitu segala apa yang dia inginkan di dunia ini, karena tidak semuanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dia akan mendapatkan di akhirat nanti kemuliaan-kemuliaan yang jauh lebih mulia daripada yang ada di dunia ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Oleh karena itulah, jadilah kita orang yang bijaksana di dalam mengisi hari-hari kita di kehidupan dunia ini. Kalau memang kita menginginkan, dan sudah semestinya seorang yang mukmin menginginkan yaitu kebahagiaan akhirat, perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingannya kepada kita semua dalam firman-Nya, وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Yang artinya, dan jadilah dari apa yang Allah kurniakan kepadamu ini, kehidupan dan rezeki-rezekinya, untuk negeri akhirat, untuk kebahagiaan akhirat. Dan jangan kau lupakan bagian kesenangannya di dunia, yaitu apa-apa yang Allah izinkan, apa-apa yang Allah halalkan. Tidak dilarang seorang yang mukmin memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan di dunia ini, baik dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan semisalnya. Tapi ingat, hanya sebatas apa yang Allah izinkan saja, tidak melampaui batas. Nah, ada pun tujuan utama kehidupan orang mukmin adalah yaitu bagaimana mengisi hari-hari di dunia untuk bekal akhirat. Dan dia tidak melupakan bagian di dunianya dan jenis makanan ini dan lainnya yang menjadi kebutuhan dia. Waktu jamaah sallallahu alaihi dan berbuat baik kepada kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Ini diajarkan kita untuk senantiasa berbuat baik dengan sesama umat manusia sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berbuat baik kepada kita dengan yaitu menciptakan kita dan memberikan kepada kita semua karunia dan rezekinya lahir dan batin yang tidak pernah berhenti. Kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala itu diberikan kepada kita semua. Oleh karena itu, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berbuat baik kepada kita, Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tabghi fasadatil ardh, dan janganlah engkau yaitu berbuat kerusakan di muka bumi. Yang namanya kerusakan di muka bumi itu adalah dengan berbagai macam bentuk kekufuran, dengan berbagai macam bentuk kesyirikan, dengan berbagai macam bentuk kedurhakaan dan kemaksiatan yang mengundang murka dan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya kerusakan di muka bumi. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kehidupan di dunia ini adalah pertaruhan. Seseorang hendaklah dia menyadari setiap hari yang dia berada di dalamnya, apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat selama kehidupannya di muka bumi ini adalah pertaruhan baginya untuk mendapatkan kebahagiaan ataukah kesengsaraan. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya An-Nabi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-tuhur sadru iman walhamdulillahi tamla'u al-mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atamla'u marim as-sama'i wal-am was-salatu nur was-sadaqatu burhan was-sabru diya والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يرجوك فبائع نفسه فمعتقها أو مهلكها. Yang artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu adalah bagian daripada iman dan mengucapkan alhamdulillah itu memenuhi timbangan kebaikannya. Dan mengucapkan subhanallah walhamdulillah, nilai amalannya itu memenuhi langit dan bumi. Dan sholat itu adalah nur cahaya. Dan sedekah itu adalah burhan, bukti keimanan seseorang. Dan kesabaran itu adalah dia penerang yang menerangi hati dan pikiran setiap umat. Wal Qur'an hujjatun laka aw alayk. Dan Al-Qur'an ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah yang akan membela mu atau yang akan memberatkan kamu. Tergantung bagaimana seseorang menyikapinya. Bila seseorang senantiasa membaca Al-Qur'an, kemudian mempelajarinya, memahami makna-maknanya dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya, maka Al-Quran itu akan menjadi hujjah yang akan membela dia, menuntun dia untuk selamat di dunia dan di akhirat. Namun manakala seseorang lalai dari kitabullah Al-Quran, tidak dibaca, tidak dipelajari, apalagi diamalkan, dilalaikan, dilupakan, maka yang ada adalah kehancuran hidupnya, yaitu dia tidak mendapatkan petunjuk dalam hidupnya di dunia ini dan dia terancam dengan berbagai macam bentuk kemerian dan kesusahan nanti di akhirat lantaran dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu nasi yaudhu," setiap manusia itu keluar di pagi hari berusaha, bekerja, fabai'un nafsah. Mereka menjual dirinya, mempertaruhkan dirinya. Fama'tiquha fiha, maka ada dari manusia itu yang membebaskan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan dia mengisi hari-harinya dengan nilai-nilai keimanan, nilai amal-amal yang saleh, sehingga dia mendapatkan keselamatan dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ada pula dari manusia ini yang mudhifuha, yang membinasakan dirinya sendiri dengan berbagai macam bentuk, yaitu pelanggaran dan kedurhakaan. Waliyahubillah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, anfiru anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian dari siksa api neraka. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan yang demikian ini kepada umat beliau. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Lamma nazalat hadhihi al-ayah wa anzir 'ashiratakal al-aqrabin." Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika turun ayat dalam surat Asy-Syu'ara, "Wa anzir 'ashiratakal al-aqrabin." Peringatkanlah oleh wahai nabi keluarga yang terdekat. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan, maka setelah turun ayat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kaumnya, ini kaum Quraisy. Fajitan ma'al matamara berkumpul, faqad sawa'anna, maka beliau menyebutkan mereka semua secara khusus dan secara umum. Faqal sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ya ma'jarat dayabani Ka'bu bin Lu'ay, angkidu ansunat ansusat minanar, wai bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Ya bani Murrah bin Ka'ab, angkidu ansusat minanar, wai bani Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ya bani Abu Syams, angkidu ansusat minanar, wai bani Abu Syams, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ya bani Abi Manaf, wahai bani Abi Manaf, angkiru anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ya bani Hashim, angkiru anfusakum minan nar, wahai bani Hashim, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ya bani Abdul Muttalib, angkiru anfusakum minan nar, wahai bani Abdul Muttalib, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ya Fatimah, angkidi nafsaki minnar, wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Fa inni la a'lamu lakum min Allahi syai'a, sesungguhnya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak memiliki kuasa apapun untuk menyelamatkan dari kalian dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa la anna lakum rahmah ta'dunuha bi balaiha, kecuali kalian memiliki hubungan kekerabatan denganku, maka aku akan menuju hubungan itu dengan melihatnya. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan umat beliau sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang beliau kepadanya, yaitu agar mereka senantiasa mewaspadai dirinya sendiri di dalam perkataan dan perbuatannya, karena semua yang dilakukan oleh sebab manusia khusus di dunia, tanggung jawabnya adalah kembali kepada yang melakukannya. Bila dia, yaitu gemar dalam berbuat kebaikan, maka baginya balasan yang baik, dan bila dia menyia-nyiakan dirinya dengan berbuat kerusakan, maka tidak ada yang dia dapat itu kecuali yaitu penyesalan dan kesesaraan. Waliyahubillah walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu wa iyyakum. Mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah jalan keuntungan, namun sebaliknya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah sebab kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitum fi'atan fathabutu وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhadapan dengan musuh dalam medan pertempuran, maka teguhkanlah hati kalian, jangan gentar, dan banyaklah kalian mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian beruntung. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila kalian menunaikan salat, maka bertebarlah kalian juga bumi, carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak-banyaklah kalian mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian beruntung. Namun sebaliknya, orang yang lari dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berniatlah kemudian. Qala Allah Ta'ala, "Ya ayyuhal ladzina amanu la tuhlikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah, wa man yafعل ذلك فأولئك هم الخاسرون." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian mengalihkan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa yang melakukan yang demikian itu, maka dialah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, ingatlah bahwa setiap yang kita usahakan di dunia ini pasti ada balasannya, baik yang baik maupun yang buruk, yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tidak nampak, semuanya pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk semua balasannya. Naam, qala ta'ala inna sa'ata atiyatun akadu ufkiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, aku sembunyikan, yaitu kapannya, hingga kalian tidak ada yang mengetahuinya, agar setiap orang itu mendapat balasan sesuai dengan usahanya. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa iyyakum, pada hari kiamat itu manusia akan mengingat apa yang telah dia usahakan. Qala ta'ala, yauma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. Pada hari kiamat itu adalah hari di mana manusia itu baru mengenal dan menyadari apa yang telah dia usahakan. Naam. فَأَمَّا مَنْ قَضَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Adapun orang yang berbuat melampaui batas. فَأَمَّا مَنْ قَضَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, berbuat melampaui batas dan lebih mementingkan kesenangan dunia, maka neraka jahannam akan tempat. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ. Dan adapun orang yang takut akan kebesaran Rabb-nya, muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berani untuk melakukan apapun yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menahan hawa nafsunya dari segala keinginan. Karena yang namanya innan nafsal ammaratun su', sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa dan tidak pernah berhenti untuk memerintahkan yang buruk. Dia tahan itu semua karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah balasannya. Fa innal jannata hiya al-ma'wa, surga buatnya, surga tempat tinggalnya. Dan oleh karena itu ma'asyiral muslimin, perjuangan di dalam kehidupan di dunia ini amatlah besar. Oleh karena itu ketika sahabat Mu'adz ditanya atau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaidani an-nar." Ya Rasulullah, berikanlah salatku, amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan amalan aku dari neraka. Apa kata Nabi SAW? "Laqad sa'alta 'azim." Sungguh engkau bertanya, wahai Mu'adz, suatu amalan yang sangat besar. Besar ini perjuangannya, tidak mudah. Tapi Nabi SAW katakan, "Wa innahu la yasirun 'ala man yasirullahu ta'ala 'alaihi." Namun amalan yang besar itu, amalan yang membutuhkan kesungguhan dan perjuangan yang besar itu, akan mudah bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada itu mudah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, menjalani jalan keimanan dan amal saleh ini bukanlah perkara yang remeh. Kalau perkara yang membutuhkan dari kita semua al-mujahadah, kesungguhan yang sangat, perjuangan yang besar, yaitu menjadikan semua apa yang Allah berikan pada kita dari kehidupan ini, dari jiwa raga ini, dari semua yang Allah Subhanahu wa Taala berikan, untuk kemudian kita berikan semua di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Maka orang yang bersungguh-sungguh itulah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala kemudahan dalam hidup. Qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang mau berjuang bersungguh-sungguh menempuh jalan Allah Subhanahu wa Taala, menempuh jalan ketaatan, jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan penuh semangatnya, dengan penuh yaitu kesungguhannya, mengerahkan segala apa yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa Taala, lanahdiyannahum subulana. Sungguh kami kata Allah Subhanahu wa Taala akan tunjukkan kepada dia jalan-jalan yang diberikan hidayah, diberikan yaitu kemudahan dari Allah Subhanahu wa Taala. Wa inna Allaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala benar-benar bersama orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Semoga apa yang sampai ini bermanfaat. Wa ala kulli hawa alhamdulillah.